Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari akhlak dan adab yang pertama yang menjadikan seorang bisa istiqomah di atas agamanya, yakni adanya sikap ikhlas di dalam seluruh amalannya. Demikian pula inabah, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amalan-amalannya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan wa aidan min samaratil ikhlas annahu yamna'u man'an batan min qasdi mara'atin nas wa talabi mahmadatihim wal harabi min zammihim wal amali li ajlihim wal wuqufi 'inda ridahum wa sakhatihim. Dan juga di antara buah dari keikhlasan, maka keikhlasan ini akan mencegah dengan pencegahan yang batan, yakni yang betul-betul rapat, sama sekali tidak menyisakan adanya tujuan untuk dilihat oleh manusia dari amalannya. Demikian pula keinginan untuk mendapatkan pujian dari mereka, serta berlari dari celaan mereka. Demikian pula ya, tujuan beramal untuk mereka. Demikian pula dengan keikhlasan terjauhkan seorang dari al-wukuf 'inda ridahum wa sakhatihim, yakni berhenti dari amalannya karena ridha mereka atau karena kemurkaan mereka. Bagi seorang yang mukhlis, keridhaan manusia ataupun kemurkaan mereka tidaklah akan mempengaruhi amal yang dia tempuh, karena semata yang dia inginkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wattaqayyudi bi iradatihim wa muradihim, amalannya tidaklah terikat dengan keinginan dan harapan mereka. Wahada huwal hurriyatus sahihah, yang demikian inilah yang merupakan kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. An la yakunal qalbu mutaqayyidan muta'alliqan bi ahadin minal khalki. Jadi untuk betul-betul hati itu tidak terikat, tidak terkait dengan seorang pun di antara makhluk-makhluk. Kemudian kata beliau, wa min samaratil ikhlas, dan di antara buah-buah keikhlasan, annal amal al-qalila min al-mukhlisi yu'adilu al-a'mal al-kathirah min ghairihi. Bahasanya amalan yang sedikit dari seorang yang mukhlis, amalan itu akan bisa mengalahkan amalan-amalan yang banyak dari selainnya. Keikhlasan akan menjadikan sebuah amalan yang sedikit menjadi besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ditanya oleh sebagian muridnya, kenapa para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in mereka menjadi umat yang terdepan di dalam keutamaan bersamaan dengan generasi yang datang setelah mereka dari sisi kuantitas amalan, ya, lebih banyak dibandingkan mereka. Dari sisi jumlah amalan lebih banyak dibandingkan mereka. Maka beliau rahimahullah menjawab, dikarenakan mereka beramal dengan amalan yang hati-hati mereka dipenuhi, yakni harapan semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian beramal dengan amalan akhirat dalam keadaan dunia mengisi hati kalian, yakni tujuan-tujuan duniawiyah yang menyebabkan menjadi sedikitnya nilai amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau selanjutnya menyatakan, wa anna as'adan nasi bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dan sesungguhnya manusia yang paling berbahagia dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang betul-betul ucapan itu murni keluar dari kalbunya. Tidak ada tendensi-tendensi duniawiyah dengan ucapan yang diucapkan tersebut. Tidak karena harapan ingin dapatkan bagian dari dunia. Tidak pula karena takut terhadap seorang pun dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa annahu, bahasanya seorang yang mukhlis, ahadus sab'ati allazina yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Dan sesungguhnya seorang yang mukhlis, dia termasuk di antara salah satu dari tujuh golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yakni naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba tersebut, di mana di antara mereka adalah rajulan, dua orang yang tahabba fillah, keduanya saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, keduanya bertemu, berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena syariat ini. Wa tafarraqa alaih, demikian pula keduanya berpisah juga karena syariat ini. Keikhlasan di dalam membangun persaudaraan, demikian besar keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian warajulun, berikutnya adalah seseorang yang dzakarallahu khalian fafadat aynahu, seseorang yang dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala khalian, dalam keadaan sendirian. Fafadat aynahu, kemudian bercucuran, ya, air matanya, yakni karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal mukhlisa, wa annal mukhlisa, dan sesungguhnya seorang yang mukhlis, yasrifullahu anhu minas su'i wal fahsya'i ma la yasrifuhu an ghairihi. Di antara keutamaan keikhlasan, bahasanya seorang yang mukhlis, Allah subhanahu wa ta'ala akan palingkan darinya dari kejelekan-kejelekan, wal fahsya, dan kehinaan-kehinaan, ma la yasrifuhu an ghairihi, ya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan memalingkannya dari selainnya. Qala ta'ala an Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya Nabi Yusuf alaihi salam, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Yang demikian itu untuk kami memalingkan darinya kejelekan dan fahsya, kehinaan. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang terpilih, mukhlasin. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, quri'a bikasril lami wa fathiha. Di mana ayat ini, pada akhir dari ayat ini, dibaca ya dengan dikasrah dan juga dibaca dengan difathah. Pada ayat ini dengan difathah ya. Di dalam qiraah yang lain dengan dikasrah, yakni ya min ibadina mukhlisin. Wahuma, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wahuma mutalazimatani, di mana keduanya antara keikhlasan ya pada kalimat mukhlisin dan adanya yang terpilih ya, menunjukkan manusia pilihan pada kalimat al-mukhlasin, adalah dua perkara yang mutalazimatan, yakni saling menuntut ya. Lianna Allah Ta'ala liikhlasihim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab keikhlasan mereka, ja'alahum minal mukhlasin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka termasuk dari hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua perkara yang saling melazimkan, yakni adanya keikhlasan pada diri seorang hamba di dalam menempuh amalannya. Ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai makhluk pilihan. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fal mukhlisuna hum khulasatul khalqi wa safwatuhum, sehingga orang-orang yang ikhlas mereka itu adalah khulasatul khalqi wa safwatuhum, yani inti dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pilihan di antara mereka. Wa hal yujadu akmalu mimman khalasat iradatuhum wa maqasiduhum lillahi wahdah, apakah akan didapati orang yang lebih sempurna dibandingkan seorang yang betul-betul keinginan-keinginan mereka dan tujuan-tujuan mereka betul-betul murni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, talaban liridahu wa thawabihi, di mana mereka menempuh amalan mereka dalam rangka untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari pahala darinya. Wa tafarra'at a'maluhum adh-dhahirah wal batinah 'ala hadzal asl at-tayyib al-jalil, di mana tercabang-cabang dari amalan-amalan mereka, baik yang tampaknya amalan-amalan itu, dari amalan lisan ya maupun amalan anggota badan, amalan jawarih, demikian pula amalan-amalan yang tersembunyi dari amalan hati, tercabang dari sebab keikhlasan ini menjadikan bagaimana yakni melahirkan buah-buah yang indah. Wa mathalu kalimatin thayyibah, di mana ini ya dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni keikhlasan yang ada pada kalbu seorang yang mukhlis, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti permisalan sebuah kalimat yang baik ya, yang digambarkan seperti keadaan sebuah pohon. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kasyajaratin thayyibah, kalimat yang ikhlas, kalimat la ilaha illallah, yang menunjukkan bagaimana keikhlasan seorang hamba di dalam beramal semata-mata hanya untuk Allah. Kasyajaratin thayyibah, bagaikan sebuah pohon yang bagus, sebuah pohon yang baik. Asluha thabitun, di mana akarnya, pokoknya demikian kokoh, tertanam kuat. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, di mana di setiap saat pohon yang demikian bagus tersebut memberikan buah-buahnya dengan izin dari Rabbnya. Orang yang mukhlis di setiap saat dari amalan kalbunya, amalan lisannya, amalan anggota badannya melahirkan pahala-pahala yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan itu semua dibangun di atas keinginan untuk mendapatkan balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk. Berbeda dengan orang-orang yang murain, yang bersemangat ketika ada pujian dan sanjungan dari manusia, dan mereka berhenti ketika datang celaan dari mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min thamaratil ikhlas at-tayyibah, di antara buah-buah keikhlasan yang demikian baik, annal mukhlisa idza amila ma'an nas ihsanan qawliyan aw fi'liyan aw maliyan aw ghairi lam yubali bijazaihim wala syukrihim. Bahasanya, seorang yang mukhlis apabila dia melakukan suatu amalan kebaikan bersama manusia, entah itu yang sifatnya kebaikan berupa ucapan ataupun kebaikan yang berupa perbuatan ataupun kebaikan yang sifatnya harta ataupun yang lainnya, lam yubali bijazaihim wala syukrihim, dia tidak akan peduli dengan balasan dari mereka ataupun ucapan syukur dari mereka, tidak peduli dengan itu semua. Apakah mereka membalas dari kebaikan yang dilakukan, ataukah sekedar merupakan yakni ucapan terima kasih, itu semua tidak menjadi peduli baginya. Li'annahu amala lillahi ta'ala, karena sungguhnya dia berbuat itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amalan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi siapa saja yang berbuat baik di dalam amalannya. Wala yusni azmahu wa nashatahu qillata syukrihim lahu, di mana tidaklah yang menjadi tekad dan semangatnya ya karena pujian serta rasa syukur dari mereka. Faqad qala ta'ala fi haqqil mukhlisin, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman ya tentang hak, yakni tentang terkait dengan orang-orang yang mukhlis. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insan telah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang ucapan orang-orang yang mukhlis, al-abrar, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, semata-mata untuk mengharap wajah Allah. Keinginan kami untuk bisa melihat wajah Allah, kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahli jannah. Ini yang menjadi cita-cita kami. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian adanya balasan untuk kalian membalas apa yang kami lakukan terhadap kalian dari bantuan kebaikan, tidak pula walaupun hanya sekedar ucapan syukur, ucapan terima kasih dari kalian kepada kami. Bukan itu yang menjadi tujuan kami. Ini keadaan orang-orang yang mukhlis dan buah-buah yang demikian indah ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hanyalah akan diraih oleh mereka yang betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang ada di sisinya sebagai tujuan dari amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang mukhlisin, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang mukhlasin, hamba-hamba yang terpilih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.